بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan yang sebelumnya pada pasal bentuk isim zaman dan isim makan. Alhamdulillah tentang kedua jenis isim tersebut, isim zaman dan isim makan, sudah dibahas sebelumnya, dan juga ada isim alah, ini juga sudah disampaikan. Kemudian ada beberapa faedah tambahan sesudah itu di halaman 101 dari kitab Tasrif Al-Izzi. Tanbihun, peringatan atau catatan. Disebutkan di sini pada tanbi bina'ul marrati, bentuk marrah, atau maksudnya adalah masdar marrah, bentuk pada masdar marrah. Jadi masdar ada beberapa jenisnya ataupun bentuknya, salah satunya adalah masdar marrah. Yang dimaksud dengan masdar marrah yakni bentuk masdar untuk menunjukkan jumlah dari perbuatan yang dilakukan. Dijelaskan di sini bina'ul marrati min masdari thulathiyil mujarradi yakunu ala fa'latin. Bentuk masdar marrah dari masdar thulathi mujarrad, yang thulathi mujarrad yang tiga huruf yang masih murni, yakunu ala fa'latin, mengikuti bentuk, mengikuti wazan fa'latun bil fathi, dengan fathah pada fa' kalimatnya. Jadi ini bentuk atau wazan masdar marrah dari thulathi mujarrad, fa'latun. Nanti akan dijelaskan dengan contoh dari maksud dari masdar marrah, menunjukkan jumlah dari perbuatan yang ditunjukkan oleh masdar tersebut. Fataqulu, sehingga kau katakan sebagai contoh di sini, warabtu warbatan, warabtu warbatan. Jadi dari fi'il waraba memukul, di sini maknanya, kemudian diikuti masdar marrah sesudahnya, yang tadi bentuknya mengikuti wazan fa'latun, di sini menjadi barbatun, dalam kalimat menjadi barbatan, jadi bentuk barbatun atau barbatan mengikuti wazan fa'latun, dengan fathah pada fa' kalimat. Di sini menunjukkan marrah, jadi jumlah atau apa, berulang kali dilakukan. Tentunya sesuai dengan bentuk lafaz tersebut. Kalau warbatan ini bentuk mufrad, berarti menunjukkan jumlahnya satu kali. Jadi maksudnya warabtu warbatan, yakni aku memukul dengan satu kali pukulan. Jadi menunjukkan jumlah perbuatannya dilakukan berapa kali. Warbatan berarti satu kali, karena ini bentuk lafaz mufrad. Nanti kalau dua kali, dibentuk menjadi mutanna, warbataini, dua kali. Dan seterusnya sesuai dengan pembahasan pada bilangan. Tetapi bentuk asalnya, ini adalah mengikuti wazan fa'latun. Ya, dan dalam kalimat itu menjadi mansub seperti contoh tersebut ya, dorabtu dorbatan, ya, mansub yakni huruf akhir dibaca dengan fathah. Dorbatan. Wa kuntu qaumatan. Contoh yang berikutnya, kuntu qaumatan. Dari fi'il qama bersama dengan pemirsa menjadi kuntu. Ya. Kemudian diikuti masdar marrah berikutnya, ya, mengikuti wazan fa'latun, ya, menjadi qaumatun. Ya, dalam kalimat menjadi mansub, ya, menjadi qaumatan. Ini masdar marrah. Kuntu qaumatan. Aku berdiri dengan satu kali berdiri. Aku berdiri sekali berdiri. Ini. Dan perhatikan di sana, masing-masing fi'il tadi, ubaraba, qama, ini mempunyai bentuk masdar. Masdar yang biasa, masdar yang asal. Bukan yang marrah. Ya, kalau ubaraba, di sana masdarnya adalah ubarbun. Qama, masdarnya adalah qiyamun. Atau biasanya dimaksud ya ubarban, ataupun qiyaman. Ya, jadi bar kemudian qiyam, ini masing-masing bentuk masdar dari fi'il daraba dan qama. Masdar, masdar yang biasanya, ya, yang semakna dengan makna fi'ilnya. Jadi barbun semakna dengan daraba, qiyamun, ya, semakna dengan qama dari sisi menunjukkan perbuatannya, ya. Kemudian selain mempunyai bentuk masdar yang biasa atau yang adi, ini juga mempunyai bentuk masdar marrah bagaimana dijelaskan ini tadi. Jadi berbeda faedahnya ataupun berbeda maknanya antara masdar dengan masdar marrah. Bentuknya, lafadznya juga berbeda. Ini. Jadi untuk menunjukkan jumlah perbuatan tersebut dilakukan berapa kali, maka ini bisa menggunakan bentuk masdar marrah seperti ini. Ini yang dari sulasi mujarrad mengikuti bentuk wazan fa'latun. Kemudian yang berikutnya, wa mimma zada 'ala salasati bi ziyadatil ha'i, dan dari kata-kata yang lebih dari tiga huruf, ya, selain dari sulasi mujarrad, ya, begitu sulasi mazid ataupun yang ruba'i yang lebih dari tiga huruf, maka masdar marrah bi ziyadatil ha'i, ini dengan menambahkan ha, ya, dengan menambahkan ha dari bentuk masdar asalnya. Nah, di sini dijelaskan catatan kaki di bawah, ai makna dari ziyadatil ha, ai yuzadu ala masdarihi ta'ut ta'nithi al-mawqufi alaiha bilha'i. Ya, jadi ditambahkan pada masdar dari selain sulasi mujarrad tadi, ya, ditambahkan pada masdarnya, masdar yang asalnya, yakni ta'nith. Ya, ditambahkan tak taknis pada masdar. Jadi tak taknis. Jadi hurufnya adalah huruf ta. Kemudian al-mawqufu alaiha bilha'i, yang dibaca waqaf dengan ha. Jadi tak taknis ketika waqaf, ya, dibaca berhenti di akhir ucapan, maka tak itu dibaca dengan ha. Ini maksud dari ha yang disebutkan di awal tadi. Ya, jadi bukan huruf ha, tetapi huruf ta, yaitu tak ta'nits, yang ketika waqaf, ketika berhenti, itu dibaca dengan ha. Ini. Kal, seperti contohnya disebutkan tadi, kal i'ta'ati wantilakati. Ya, contohnya di sini, i'ta'ah intilakah. Ya. Jadi, fi'il sulasi mujarrad untuk yang i'ta'ah, ya, dari a'ta, maksudnya untuk mubaraknya yuqai, kemudian masdarnya, masdar yang asal adalah iqta, iqta'an atau iqta'un. Ini masdarnya. Ya. Masdar dari fi'il a'ta yuqai adalah iqta'un. Kemudian ketika dibentuk menjadi masdar marrah, ya, sesuai dengan faedahnya tadi, maka ditambahkan hak, atau tadi ditambahkan tak ta'nits yang diucapkan hak ketika waqaf. Sehingga dari tak ta'un ini menjadi ikhta'atun. Ikhta'atun. Atau kalau dibaca waqaf, ikhta'ah. Dibaca hak ya ketika waqaf, ikhta'ah. Tapi kalau dibaca bersambung atau dibaca harokatnya, ya dengan ta, ya ta'atun atau ya ta'atan. Ini masdar marrahnya. Jadi berbeda. Kalau masdar yang asal ya ta'un, sesuai dengan wazannya, ada pun marrahnya dengan penambahan ta' ta'nits menjadi ya ta'atun. Contoh yang berikutnya tadi, yang tilaqatun. Dari fi'il yang talaqa, ya, yang talaqa, kemudian mubaraknya yang taliqu, kemudian masdarnya adalah yang tilaqun. Ini masdar yang asal atau yang pokok, ya, yang tilaqun masdar, ya, jadi cukup disebut dengan masdar saat itu, masdar yang biasanya, masdar yang menunjukkan makna fi'ilnya, makna perbuatan fi'ilnya, ya, ini masdarnya yang tilaqun. Kemudian ketika dikehendaki marrah, masdar marrah dari ini, maka ditambahkan ta'nits tadi menjadi intilaqatun. Ya, ini. Ditambahkan alif lam, ya, seperti dalam contoh, ya, menjadi alintilaqatun. Alintilaqatu al-i'ta'atu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini yang terjadi pada selain sulasi mujarrad, ya, pada kata-kata yang lebih dari 3 huruf, ya, menambahkan ta'nits pada akhir masdarnya. Ya, illa, kecuali, ya, jadinya ada pengecualian, ma fihi ta'u ta'nitsi minhuma, yakni masdar dari keduanya, masdar dari selain sulasi mujarrad tadi yang ada tak ta'nitsnya. Jadi pada sebagian masdar dari fi'il, ya, di sini minhuma dari keduanya, yang dimaksud adalah dari yang sulasi mujarrad maupun yang selain sulasi mujarrad. Di huma kan dua, ya, dua jenis fi'il di sini, yakni yang sulasi mujarrad maupun yang satunya adalah yang selain dari sulasi mujarrad. Jadi pada masdar, jadi untuk semuanya, untuk semua kata, semua fi'il, baik yang sulasi maupun yang selain sulasi, ketika masdarnya itu sudah ada tak ta'nitsnya, ya, sudah ada tak ta'nits pada bentuk masdar yang asal, ya, fal wasfu fihi bil wahidati, maka mensifati padanya, ya, untuk menunjukkan makna marrah tadi ini dengan menambahkan kata wahidah, ya, dengan menambahkan sifat, ya, sesuai dengan jumlah atau bilangan yang dikehendaki. Di sini sebagai contoh atau sebagai asal adalah dengan menambahkan wahidah. Ya, jadi pada sebagian masdar, baik yang sulasi maupun yang selain sulasi, itu ada penambahan tak ta'nits pada sebagian masdar yang itu sifatnya sama'i. Untuk yang sulasi, adapun yang selain sulasi, ya, sifatnya qiyas. Nah, ketika masdar itu sudah ada tak ta'nits, kemudian dikehendaki makna masdar marrah, maka dengan mensifati dengan kata wahidah atau yang semisalnya. Kaulika misalnya dalam ucapanmu rahmatuhu, rahimtuhu. Ya, di sini fi'al rahimah, rahimtuhu, rahimah. Fi'al ini rahimah bentuk masdarnya, masdar yang adi, masdar yang akal, yang biasanya adalah rahmatun atau rahmatan. Jadi pada masdar fi'al ini sudah ada tak ta'nitsnya. Dan ini bukan masdar marah, tapi masdar yang asal, masdar yang biasanya. Ya, ini sudah ada tak ta'nits. Kemudian ketika dikehendaki marah, maka ditambahkan wahidah menjadi rahmatan wahidatan. Rahimtuhu rahmatan wahidatan. Ini untuk menunjukkan marah, ya, dengan menambahkan wahidah. Ya, saya merahmatinya dengan sekali rahmat. Ya, rahmatan wahidah. Dengan satu rahmat. Contoh yang berikutnya, wadahrajtuhu dahrajatan wahidatan. Contoh yang rubai, yang lebih dari tiga huruf, dari fi'il dahraja, ya, ini bentuk masdarnya adalah dahrajatun, masdar yang asal, masdar yang biasanya. Ya, dahrajatun, dahrajatan, ini masdar dari fi'il dahraja. Nah, kemudian ketika dikehendaki marah, karena pada masdar itu sudah ada tak ta'nits, dahrajatun atau dahrajatan, ya, maka kemudian ditambahkan wahidah untuk menunjukkan marah menjadi dahrajatan wahidatan. Ini. Jadi ini tentang pembentukan masdar marah. Untuk yang tulati mujarrad, ya, mengikuti wazan fa'latun. Untuk yang selain tulati mujarrad, ya, selain yang tulati, ini menggunakan bentuk masdar dengan menambahkan ta'nits. Kemudian ketika masdar itu sudah ada ta'nitsnya, maka untuk menunjukkan marah itu dengan menambahkan wahidah. Dengan mensifati dengan kata wahidah. Ini. Kemudian yang berikutnya, bina'ul hay'ati, pembentukan hay'ah atau masdar hay'ah. Ya, sesuai dengan namanya, hay'ah ini menunjukkan keadaan. Ya. Baik, jadi masdar yang digunakan atau bentuk masdar yang digunakan untuk menunjukkan keadaan dari perbuatan itu dilakukan, bagaimana keadaannya atau posisinya atau semacamnya. Nah, ini disebut dengan hay'ah. Wal fi'latu bil kasri lin na'i min al fi'li. Nah, di sini bentuk hay'ah ini dengan fi'lah. Wal fi'latu bil kasri, dengan kasrah, kasrah pada fa kalimahnya, fi'lah. Ya, jadi bentuknya ataupun wazannya, ya, ini adalah fi'latun, ya, dengan mengkasrah fa. Jadi berbeda dengan yang marah tadi. Kalau marah dengan fathah fa'latun, ya. Kalau hay'ah ini dengan kasrah, ya, fi'latun. Fi'latun dengan kasrah. Ya. Lin na'i minal fi'li, untuk jenis, ya, dari fi'l tersebut. Ya. Jenis atau macam atau keadaan dari fi'lnya. Menunjukkan keadaan jenisnya bagaimana. Ya, perbuatan itu dilakukan. Ini. Takul, engkau katakan, huwa hasanul ki'mati wal jilsati. Dia itu hasanul ta'amati, bagus, ya, ta'amah, ya, dari kata ta'am, ya, makan atau makanan, ya, ya, jadi ta'amah keadaan makannya, keadaannya atau jenisnya, makanannya. Ini kenapa ini menunjukkan jenis atau keadaannya, karena ti'mah ini mengikuti bentuk fi'alatun. Ya, jadi dia menunjukkan hai'ah, keadaan atau na'u jenisnya tadi. Wal jilsati, ya, jilsah, ya, mengikuti wazan fi'alatun tadi, jilsatun, ya, menunjukkan na'u atau hai'ahnya, keadaannya, jenisnya. Hasanul jilsah, bagus keadaan duduknya, posisi duduknya, atau cara duduknya. Ini ya, ini masdar hai'ah, ya, mengikuti wazan fi'latun. Bedakan dengan masdar yang biasa, kalau dari fi'il jalasa, jalasa yajlisu, duduk, bentuk masdarnya julusan, julusun, julus, itu masdar, masdar yang biasa, julus. Tetapi ketika dibentuk menjadi jilsatun, ini menunjukkan hai'ah atau na'u, keadaan duduk, cara duduk, atau posisi duduk. Tetapi kalau untuk menunjukkan perbuatannya, sekedar perbuatannya saja, maka dengan menggunakan bentuk masdar, julusun, perbuatan duduk. Ini ya, jadi bentuk masdar, masdar marrah, dan masdar hai'ah. Memang di sini tidak dibahas lebih rinci, hanya disebutkan seperti ini. Tapi insya Allah mencukupi. Nanti bisa dilengkapi dengan penjelasan yang terdahulu di murojaah, pembahasan yang terdahulu dari kitab yang lain tentang hal ini, insya Allah sudah ya. Baik. Ini pembahasannya. Sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Baik. Nah, dengan ini selesai pembahasan dari kitab ini, Tasrif Al-Izzi. Ini ada sedikit apa penutupan. Ya, mungkin kita baca cepat aja ya. Tammatil muqaddimatul izziyatu fi ilmi tasrifi. Tam, ya, tamat. Ya, kalau bahasa Indonesia ada tamat ya, maksudnya sempurna, selesai atau lengkap. Muqaddimah izziyah, pendahuluan dari Al-Izzi fi ilmi tasrif, pada ilmu tasrif. Ala yadi faqiri afi rabbihil faqadiri, melalui tangan dari orang yang membutuhkan, ya fakir, di sini maknanya yang fakir atau membutuhkan, afi rabbihil qadir, ampunan Rabbnya yang maha kuasa, al-haji bakir ibnil haji Mustafa al-Kurdi fitabi. Ini nama yang menulis ya, al-haj, orang yang sudah haji. Bakir ibnul haj Mustafa al-Kurdi fitabi min Jumadat Tsani, pada hari ketujuh dari Jumadat Tsani, sanata tis'atin wa talatin wa mi'atin wa alfin lil hijrati. Ini dalam satu naskah seperti ini. Dan pada naskah-naskah yang lain, ja'a, catatan kaki di bawah, ja'a fi khatimati al-jim, datang pada penutupan naskah yang jim, wallahu a'lamu, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang paling mengetahui, walhamdulillahi wahda, dan segala puji milik Allah satu-satunya, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Bukan baninya ya, la nabiyya, ini titiknya kebalik. Dan salawat dan salam kepada orang, kepada beliau yang, beliau Nabi SAW yang tidak ada Nabi sesudahnya. La nabiyya, ini nun dan tak terbalik titiknya ya, dalam kitab ini. La nabiyya ba'dahu, tidak ada Nabi sesudahnya. Tamma bihamdillahi wa'amlihi wa husni taufiqihi. Selesai, sempurna dengan memuji Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan kebagusan petunjuk bimbingan Allah Ta'ala. Wa ja'a fi khatimatid dal, datang pada penutupan naskah yang lain, naskah yang dal. Tamma billah walhamdulillah, selesai, walhamdulillah. Wa sallallahu alaihi wasallam, garis tegaknya tidak tertulis, sallallahu alaihi wasallam, bukan sholat, sholat lamnya, garis yang lurus ditambahkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Semoga Allah memberikan salawat kepada sayyid kita Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan memberikan salam. Wa kana al-faraghu min kitabati hadhihi nuskhati ba'da dhuhri, dan selesainya penulisan kitab naskah ini ba'da dhuhri, sesudah dhuhr, fi yaumil arbi'a'i mubarak, pada hari Rabu yang dibarokahi, al-muwafiq li salasati asyara yauman, yang sesuai dengan pada 13 hari, yang sesuai dengan 13 hari, salasata asyara yauman, khalat min syahril qa'dadi, lewat dari bulan Dzulqa'dah, jadi 13 Dzulqa'dah, sanata khamsin wa samanin wa mi'atain wa alfin lil-hijrah, pada tahun 1285 Hijriah, ala yadi katibihi, lewat tangan penulisnya, linafsihi, pada dirinya, al-faqir Ahmad ibni Muhammadil Abdul Muta'ali, Ahmad bin Muhammad Abdul Muta'ali, al-Syafi'i madhaban, mengikuti madhab Syafi'i, al-Ahmadi tariqatan, mengikuti tariqah Ahmadi, al-Bulaqi nisbatan, yang dinisbahkan pada Bulaq, ini nama satu daerah, Bulaq. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin, semoga Allah mengampun dia pada kedua orang tuanya dan pada kaum muslimin wal muslimat dan kaum muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, kepada kaum mu'minin dan kaum mu'minat, wali masyayikhihi, dan kepada guru-gurunya, syekh-syekhnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Wa ja'a fi khatimatil ha, datang pada penutupan naskah yang ha, tamat al-muqaddimatu bihamdillahi wa aunihi, selesai muqaddimah al-izziyah ini, pembahasan tafsir al-izzi ini, dengan memuji Allah, dengan pertolongan Allah, wa husni taufiqihi, dan dengan bagusnya bimbingan Allah, taufik Allah, hidayah Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan selawat dan salam kepada sayyid kita Muhammad dan keluarganya beserta sahabatnya seluruhnya. Wa ja'a fi khatimatin zai, datang pada penutupan naskah yang zai, tamal kitabu bihamdillah wa awnihi wa husni tawfiqihi, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyihi wa alihi wa sahbihi. Sama ya seperti sebelumnya. Wa ja'a fi khatimatil ya'i, pada naskah yang a, yang ya, penutupannya datang disebutkan seperti ini, tamma wa kamula, tam selesai, sempurna, wa kamula, ya, lengkap, sempurna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Ini perbedaan apa, khatimah, penutupan pada beberapa teks, pada beberapa naskah yang dijumpai pada tasrif al-izzi ini. Kemudian ada satu faedah tambahan, yakni faedatun, ya, sebagai akhir dari kitab ini. Fi sab'ati af'alin, tentang tujuh fi'al. Ya. Atau sebelumnya, faedah ini disebutkan di bawah ya. Asbatat hadhil faedatu minan nuskhati al-hamzati. Faedah ini, yang berupa syair ini ada dari naskah yang hamzah. Ya, naskah yang pertama. Ada faedah tambahan. Ya. Adapun pada naskah-naskah yang lain, tentunya tidak dijumpai. Wallahu'alam. Di sini disebutkannya faedah dan faedah fi sab'ati af'alin, tentang tujuh fi'al, iza zidat fiha al-hamzatu asbahat lazimatan, jika hamzah ditambahkan padanya, pada fi'al tersebut, maka fi'al itu menjadi lazim. Ya. maka fi'il tersebut menjadi lazim. Berarti apa? Fi'il tersebut asalnya ketika tidak ada hamzah, ini adalah muta'abdi. Kemudian ditambahkan hamzah di awal, mengikuti wazan af'ala maksudnya, maka dia menjadi lazim. Di mana keumumannya yang ada saya secara mayoritas kebanyakan fi'il-fi'il itu sebagai bentuk asal yakni lazim ini adalah bentuk yang sulasi mujarrad ya, yang sulasi fa'ala atau yang semisalnya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula ini lazim keumumannya. Ini adalah lazim. Misalnya karuma. Ini kan lazim. Karuma menjadi mulia. Lazim. Atau zahada, pergi. Ini lazim. Bentuk sulati mujarabnya. Kemudian dari sulati mujarab tersebut dibentuk dengan menambahkan hamzah di awal menjadi bentuk af'ala, maka dia menjadi muta'addi. Menjadi mempunyai maf'ul bih. Tadi misalnya dari karuma ditambahkan hamzah menjadi akroma. Menjadi muta'addi. Karuma mulia menjadi mulia. Akroma memuliakan. Jadi keumumannya asalnya seperti ini. Sulasi mujarab itu lazim. Dibentuk mengikuti wazan af'ala dengan menambahkan hamzah. Di awal maka menjadi muta'addi. Ya, menjadi muta'addi. Contohnya karuma menjadi akroma. Ya, contohnya. Ini. Nah, tetapi ternyata di sana ada beberapa fi'il yang disebutkan di sini ada 7 fi'il ini nanti. Ini yang keadaannya terbalik. Ketika bentuknya sulasi mujarrad, ya, fa'ala atau yang misalnya yang sulasi mujarrad, dia itu muta'addi. Artinya apa? Mempunyai maf'ul bih, membutuhkan maf'ul bih. Dan ketika kemudian dibentuk menjadi af'ala dengan menambahkan hamzah di awal, maka justru itu menjadi lazim. Fi'il tersebut justru menjadi lazim. Jadi berkebalikan dengan keumumannya. Berlawanan atau berkebalikan dengan keumumannya. Sehingga kenapa di sini dibahas? Karena tadi hukumnya ini berbeda ya, dengan keumuman yang ada, sehingga perlu disampaikan di sini. Ini ya, kenapa disampaikan? Karena ini ada perbedaan dengan keumuman yang ada, dengan kebanyakan fi'il yang ada. Baik. Dan ini disampaikan faedah ini dalam bentuk syair, ya, dalam bentuk syair. Ini ya, atau manzumah, ya, jadi manzumah. Jadi faedah syair yang di situ menjelaskan tentang kaidah-kaidah, ya, ini bisa disusun dalam bentuk syair seperti ini. Ini salah satu keistimewaan, keunggulan bahasa Arab ya. Ini bisa menyusun kaidah-kaidah, ya, ilmu apapun, ya. Ini dalam bentuk syair. Tidak hanya ilmu bahasa, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu yang lain, ilmu tajwid, hampir semua bidang ilmu din ya, ini ada qasidah atau ada manzumah seperti ini. Ada yang bisa menyusun dalam bentuk syair seperti ini. Ya. Terkhusus untuk ilmu bahasa Arab bahkan di sana mungkin masyhur ya, sudah banyak yang mendengar paling tidak. Ada salah satu imam bahasa, yaitu Ibnu Malik, ini menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan sharaf dalam bentuk manzumah, dalam bentuk syair seperti ini sampai 1000 bait. 1000 bait, ya. Satu bait dan satu baris, ya. Itu 1000 bait. Ini. Itu isinya kaidah-kaidah bahasa Arab yang disusun dalam bentuk syair seperti ini. Yang dikenal dengan Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik. Alfun kan 1000. Alfiyah, jadi 1000 bait syair tentang kaidah bahasa Arab. Ini. Kembali ke sini. Jadi disebutkan nanti di sini ada 7 fi'il tersebut. Kita baca. Mungkin juga kaidah tambahan ya, sekedar menyampaikan. Cuma tidak membahas untuk saat ini. Dalam membaca syair pun itu nanti juga ada sebenarnya ya, ada apa caranya, ada iramanya. Itu juga nanti ada pembahasan dalam ilmu bahasa Arab tentang cara membaca syair-syair dalam bahasa Arab. Ada ilmunya, ada irama tertentu, ada pola-pola irama. Sehingga dalam membaca syair itu bisa terdengar apa enak gitu. Dan di sana ada beberapa macam pola cara membaca tersebut. Ada belasan kalau tidak salah. Yang itu semuanya dipelajari dalam cabang ilmu bahasa Arab, yakni ilmu aruf. Ya, al-aruf. Ini aruf. Ini nanti mempelajari cara membaca di syair bahasa Arab, pola iramanya bagaimana. Ini. Adapun syair sendiri nanti juga ada pembahasan tersendiri ya, secara khusus ini juga ada ilmunya tersendiri. Ini sekedar tambahan. Tentunya pembahasan ya wallahu alam mungkin di lain waktu. Kita baca di sini. فائدة جليلة صرفية أودعتها أرجوزة سنية سنية فائدة جليلة yang mulia صرفية terkait dengan صرف أودعتها أرجوزة سنية yang aku persembahkan aku apa persiapkan أرجوزة ini mengikuti tadi pola irama rojaz, ya, dalam bentuk rojaz, ini pola iramanya tadi, dalam arut tadi, ya, saniyah, yang berharga. Nadamtu fiha talab at-tawqifi ma qalahu a'immatu at-tashrifi. Aku susun faedah ini dengan mencari penjelasan, talab at-tawqif, mencari penjelasan ma qalahu a'immatu tasrifi apa yang dikatakan oleh para a'immah tasrif, para imam-imam tasrif, para ahli tasrif. Min annahum tattaba'u wa wajadu sab'ata af'alin hawahal adadu. Yakni mereka menyelidiki, meneliti, tattaba'u menyelidiki, fa wajadu sab'ata af'alin, mereka mendapatkan ada 7 fi'al hawahal adadu yang di yang jumlahnya telah dihitung itu ada 7. In zidatil hamzatu fiha qalabat lazimatan ba'da ta'addi wa nabat. Jika ditambahkan hamzah padanya, ditambahkan hamzah pada 7 fi'il tadi, maka berubah ya menjadi lazim. Ya, fi'il tersebut berubah menjadi lazim ba'da ta'addi sesudah ta'addi. Dan yang sebelumnya tadi muta'addi menjadi lazim. Ya. Wa nabat jariyatan ala khilafil qa'idah fi ghairiha fayalaha min fa'idah. Yang itu tip yang berlaku menyelisihi kaidah. Ya, jadi tadi ya menyelisihi kaidah secara umum fi ghairiha fayalaha min fa'idah. Dari kaidah yang selainnya. Maka inilah faedahnya. Yang atau inilah fi'il-fi'il tersebut ya faedah dari fi'il-fi'il tersebut sebagai berikut ya taqulu in su'ilta anha awwala nasaltu risha ta'irin fa ansala engkau katakan ini sebagai apa contoh dalam kalimat penggunaan fi'il-fi'il ini tadi taqulu in su'ilta anha awwala nasaltu risha ta'irin fa ansala engkau katakan jika engkau ditanya tentangnya ya, pertama kali tentang 7 fi'il tadi maka jawab sebagai berikut nasaltu risha ta'irin fa ansala aku merontokkan bulu burung ya, nasaltu nasal itu merontokkan bulu, risha ta'ir risha itu bulu ya aku meluruhkan, merontokkan bulu burung, fa'an sala, maka bulu burung itu menjadi rontok. Nah, di sini yang mujarrad nasala, yang sulat mujarrad nasala, ini muta'addi. Nasaltu risha ta'irin, merontokkan bulu burung. Risha sebagai maf'ul bihnya dari nasala. Ini mujarrabnya tadi, sulatinya, sulat mujarrad muta'addi. Ya. Kemudian ditambahkan hamzah, ya, dibentuk mengikuti wazan af'ala menjadi ansala. Ya. Ketika diubah menjadi ansala, maka dia menjadi lazim. Jadi ansala maknanya menjadi rontok. Ya, menjadi rontok. Ya. Jadi ini asalnya muta'addi, kemudian diubah mengikuti af'ala, menambahkan hamzah menjadi ansala, menjadi lazim. Ini fi'il yang pertama. Dari nasala menjadi ansala. Ya. Kemudian yang berikutnya. Wa qasha'a ar-rihu as-sahaba fis-sama' fa'aqsha'a as-sahabu ay tasarrama. Dan angin itu mencerai-beraikan awan, ya, rih angin, ya, qasha'a mencerai-beraikan atau menghilangkan as-sahab awan fis-sama' di langit. Fa'aqsha'a as-sahabu, maka awan itu menjadi tercerai-berai. Ain tasarrama, ya, tasarrama tercerai-berai. Jadi as-sahab awan, aqsha'a menjadi tercerai-berai, menjadi hilang, menjadi lenyap. Muta'addinya thulatsi mujarrad qasha'a. Qasha'a ini thulatsi mujarrad muta'addi. Ditambahkan hamzah menjadi aqsha'a, menjadi lazim. Ya, ini. Berikutnya, ini fi'il yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa fitara ukibbuhu mudari'a birahataihi fa'akabba dari'a. Wa fitara, di tanah yang lembab. Ukibbuhu mudari'a, aku membantingnya. Ya, mudari'a untuk membantingnya dalam keadaan yang sama. Birahataihi, dengan mudahnya. Fa'akabba dari'a, maka dia menjadi terbanting. Ya, akabba menjadi terbanting, menjadi tertelungkup. Ya, dari'a dalam keadaan lemah. Ini. Jadi tadi, ukibbu, ini bentuk mudhari' dari maudhi'nya, kabba. Ya, kabba itu maudhi', kemudian mudhari'nya yukibbu, untuk mutakallim menjadi ukibbu. Yang jelas ini thulatsi mujarrad. Ya. Kemudian diubah mengikuti wazan akala dengan menambahkan hamzah di awal menjadi akabba. Dari kabba menjadi akabba. Maknanya tadi kabba, ya, tadi apa? Membanting atau menelungkupkan. Ya, kemudian dhamir ha, ukibbuhu, dhamir ha sebagai maf'ul bihnya. Jadi ini muta'addi. Kemudian dibentuk menjadi akabba, menjadi wazan akala, ya, ini menjadi lazim. Akabba menjadi terpanting atau menjadi tertelungkup. Ini. Baik. Berikutnya, ini fi'il yang ketiga. Yang keempat, waqad nazaftul bi'ra mud aslahtuha fa anzafat min ma'iha nazahtuha. Ya, dan sungguh aku menguras habis sumber itu, mud aslahtuha, semenjak aku memperbaikinya, fa anzafat min ma'iha nazahtuha, maka sumber itu menjadi terkuras habis. Ya, dari airnya yang aku kuras tadi. Jadi dari fi'il nazafa tadi, aku waqad nazaftul bi'ra, nazafa ini muta'addi. Al-bi'ra sebagai maf'ul bih, menguras habis. Ya, menguras sumur sampai airnya habis. Kemudian dibentuk mengikuti wazan af'ala dengan menambahkan hamzah menjadi anzafa. Fa anzafat min ma'iha, jadi anzafa. Ini maknanya terkuras habis, menjadi terkuras habis. Jadi sumur itu menjadi terkuras habis. Jadi dia menjadi muta'addi, Allahumma menjadi lazim. Anzafa di sini menjadi lazim. Kemudian yang berikutnya yang kelima, wanaqati maraitaha yahatanu fa'amratin naqatu darral laban. Naqati unta, unta betinaku. Unta betinaku. Maraitaha yahatanu, engkau usap kambingnya, ya, supaya air susunya menjadi deras. Yahatan, wahai hatan. Jadi, wahai Hasan, unta betinaku, engkau usap kambing susunya supaya deras susunya, supaya banyak susu yang dihasilkan. Fa'amratin naqatu darral labanu, maka naqah unta betina tersebut ya, menjadi terusap ya, kambingnya, amrah ini menjadi terusap. Darral ladan, kemudian susunya berlimpah, bercucuran. Ya, ya tadi sulati mujaradnya maraitaha, jadi mara. Dari fi'il mara ini sulati mujarad, ya tadi mengusap kambing, ya. Kemudian maraitaha di sini dhamir ha sebagai maf'ul bih, jadi ini muta'addi. Kemudian ditambahkan hamzah menjadi amra, ya, menjadi amra. Kemudian karena bersama dengan ta ta'nits, ya, menjadi amra, ya, alif yang akhir dihilangkan. Tetapi asalnya adalah amra, ya, di akhir dengan alif, alif yang ditulis dalam bentuk ya, ya, amra. Ini bentuk af'ala dari mara tadi. Nah, ketika diubah menjadi amra, ini menjadi lazim. Jadi, fa'amratin naqatu. Unta itu menjadi terusap kambingnya. Jadi, ini lazim. Ya. Baik. Ini fi'il yang kelima. Mara menjadi amra. Kemudian, yang berikutnya. Yang keenam. Waqul syanaqtu jamali fa'ashnaqa. Rafa'tu ra'sahu bihablin faraqa. Katakanlah, ya, syanaqtu jamali, aku menarik tali kendali untaku. Fa'ashnaqa, maka dia untaku itu menjadi tertarik, menjadi terangkat kepalanya. Karena kalian ditarik tali kendalinya, maka kepalanya menjadi terangkat. Rafa'tu ra'sahu bihablin faraqa. Aku mengangkat kepalanya dengan tali faraqa, ya, supaya terangkat. Ya, jadi di sini syanaq tu syanaqa ya, tali menarik tali kendali ya, jamali sebagai maf'ul bihnya jadi syanaqa muta'addi kemudian dibentuk menambahkan hamzah menjadi ashnaqa ya maknanya menjadi tertarik ya, tertarik kepalanya karena tali kendali kan diletakkan di kepala unta atau binatang ya binatang kendaraan ini jadi syanaqa menarik tali kendali kemudian ashnaqa menjadi tertarik talinya atau kepalanya terangkat karena tertarik tali tadi ini jadi ashnaqa di sini menjadi lazim ya, asalnya syanaqa ini muta'addi baik yang berikutnya wa kam zalimi mutmainnin bil fala bir ruhi qad jahatuhu fa ajfala. Ya, berapa banyak orang yang zalim itu mutmainin bil fala ya Allahumma minkum di sini zalim ya mengikuti wazan fa'ilun ya, ini maknanya yang terzalimi jadi zalim dengan bentuk ini fa'ilun zaliman maknanya adalah maklum yang terzalimi bukan yang menzalimi. Ya, bukan zalim, bukan wazan fa'ilun ism fa'il, bukan. Jadi bukan yang melakukan perbuatan zalim, tetapi ini adalah yang terkena perbuatan zalim atau yang dizalimi. Yaitu semakna dengan ism maf'ul madlumun. Ini bentuk zalim. Ingat dalam pembahasan isim fa'il atau isim maf'ul, di sana ada bentuk fa'ilan. Ini bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna atau semakna dengan isim maf'ul sesuai dengan siaknya, sesuai dengan maknanya. Nah, di sini zalimun bermakna mazlumun. Jadi yang terzalimi. Sehingga maknanya apa? Wa kam zalimi mutmainnan bil fala. Betapa banyak orang yang terzalimi itu menjadi tenang dengan fala, dengan kebahagiaan. Birumhi qad jafaltuhu fa'ajwala, dengan rumah, dengan tombak yang aku lemparkan, ya, jafala itu melemparkan, fa'ajwala, maka dia menjadi terlempar. Ya, nanti maknanya mungkin bisa dirangkai. Yang jelas di sini syahidnya jafala, ini fi'ilnya, ini melemparkan, memberi hak sebagai maf'ul bih, jadi jafala ini muta'addi, kemudian dibutuh menjadi ajfala, menjadi terlempar, ini menjadi lagi. Ya, ini. Ya. Ini yang ketujuh, jadi sudah semuanya ya, ada tujuh fi'il. Ya. Yang mujaradnya, sulasi mujaradnya itu muta'addi, ketika ditambahkan hamzah mengikuti wazan af'ala menjadi lazim. Ketika di ringkas fi'nya tadi nasala jadi ansala, ya. Kemudian qasha'a menjadi aqsha'a, ya. Kemudian akabba, kemudian nazafa, jadi anzafa, ya. Kemudian mara menjadi amra, kemudian syanaqa menjadi ashnaqa, dan yang ketujuh adalah jafala menjadi ajfala. 7 fi'al yang akalnya muta'addi kemudian ditambahkan hamzah menjadi lazim. Kemudian ayat terakhir di dalam mantumah ini, fadha tamamu sab'atil af'ali walhamdulillahi ala tamami, itulah keseluruhan atau tamam ya, secara lengkap seluruh semuanya 7 fi'il walhamdulillah dan segala puji milik Allah ala tamam atas kesempurnaan tersebut, atas kesemuanya tersebut. Ini selesai pembahasan dari tasrif al-izzi walhamdulillah dengan adanya satu tambahan faedah tadi. Ada yang ditanyakan, disampaikan. Baik. Dan kemudian sebagaimana yang dulu disampaikan, kalau nanti mau dilanjutkan mungkin dengan melihat contoh-contoh tasrif dari kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah, jadi untuk kaidahnya sudah disampaikan pada tasrif Al-Izzi secara ringkas, tapi insya Allah sudah mencukupi. Kemudian contoh-contoh yang lebih lengkap atau yang lebih rinci, insya Allah nanti bisa kita baca dari Amthilah Tasrifiyah. Ya. Jadi tentang bentuk-bentuknya, insya Allah sudah diketahui fi'il madhi, fi'il mudhari' dan segala macamnya, isim fa'il, isim maf'ul, tentang maknanya, tentang bentuk dasarnya dan seterusnya. Kemudian tinggal contoh ataupun penerapan pada beberapa kata untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan acuan pada kata-kata yang lain yang semisalnya. Ini insya Allah nanti bisa kita baca berikutnya dari kitab ini, Amthilah Tasrifiyah. Dan tentunya diharapkan tadi tentang apa istilah-istilah ataupun bentuk-bentuk kata yang sudah disampaikan, ini benar-benar dipahami, dimengerti, sehingga ketika nanti membaca, mempelajari contoh-contoh ini, insya Allah bisa lebih mudah. Jadi kita tinggal membaca dan disesuaikan dengan istilah-istilah yang ada, bentuk-bentuk kata dan semacamnya, insya Allah tinggal menyesuaikan saja. Jadi insya Allah ini untuk melengkapi pembahasan dari tafsir Faizi dengan contoh-contoh yang ditunjukkan dalam istilah tasrifiyah ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini. Wallahu a'lam. Alakum minkum bi kekurangannya. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.